sesudah hubungan kita. Jangan kau berharap tuh ingat dikala kita jalin cinta, kisah kita berbuah sesat. Haruskah ku memanggilmu sayang, cinta sudah usai. Aku tahu kamu tahu kita tak mungkin lagi mencinta, bercinta, lupakanlah. Bercinta, lupa.